Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada malam hari ini insyaallah kita tuntaskan pembacaan bagian prinsip dakwah Ahlus Sunnah yang keempat. Maaf, yang ke sekian belas. Dan kita sampai dalam prinsipnya dalam menegakkan syariat Islam yang keempat. Sebenarnya di malam yang lalu, Rabu lalu, sudah dibaca, tapi karena tidak tuntas karena waktu, maka kita baca ulang. Silakan. Halaman sedikit. Di buku lama halaman 363, buku baru 369. Berkata penulis, kaidah-kaidah dan asas dalam penerapan syariat Islam. Kaidah keempat, keadaan orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Ta'ala adalah sebagai berikut. Poin A, kalau ia meninggalkan hukum Allah dan menganggap halal perbuatannya itu, atau karena memandang bahwa ia dibebaskan memilih dalam masalah ini, atau berpendapat bahwa hukum Allah Ta'ala tidak layak untuk mengurusi problem masyarakat, atau bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik bagi mereka, maka dia adalah kafir, keluar dari agama setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Dengan tidak adanya penghalang, dengan apa yang difatwakan para ahli ilmu yang mantap dalam pemahaman agama. Poin B, kalau ia meninggalkan hukum Allah Ta'ala karena hawa nafsu, maslahat, rasa takut, atau karena suatu penafsiran sementara ia mengakui hukum Allah Ta'ala itu dan ia yakin bahwa ia salah dan menyimpang, maka ia terjatuh pada kufur asghar atau kekufuran kecil, dan dianggap melakukan perbuatan yang lebih besar dosanya daripada makan riba, dan lebih besar pula daripada zina, lebih keras daripada minum khamar, tetapi kekafirannya adalah kufrun duna kufrin, atau kekafiran di bawah tingkat kekafiran sesungguhnya, atau kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh para imam salaf dan ulama-ulama mereka. Nas yang paling jelas tentang kufrun duna kufrin adalah atsar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terjemah dari surat Al-Maidah ayat 44. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, Tawus rahimahullah, ia berkata, Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seseorang tentang tafsir dari ayat, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maka apakah orang yang melakukan demikian berarti ia telah kafir atau keluar dari Islam? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, apabila ia melakukan demikian, maka ia kufur. Namun, tidak seperti orang yang telah kafir terhadap Allah dan hari akhir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa. Lalu beliau radhiyallahu anhu menjawab, maka ia telah kufur dengan perbuatannya, namun tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wafat tahun 792 Hijriah, berkata, harus dipahami bahwa berhukum dengan selain hukum Allah terkadang merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Terkadang bisa berupa kemaksiatan, besar maupun kecil. Menjadikan kekufuran di situ mungkin sebagai bentuk kiasan, mungkin juga menjadi bentuk kufur kecil, menurut dua pendapat terdahulu. Hal itu tergantung pada kondisi orang yang berhukum. Apabila ia berkeyakinan bahwa berhukum kepada hukum Allah itu tidak wajib, atau dia boleh memilih antara berhukum dengan hukum Allah atau tidak, atau ia meremehkannya padahal ia yakin bahwa itu adalah hukum Allah, maka hal itu adalah merupakan kekufuran yang besar. Namun apabila ia yakin akan keharusan berhukum kepada hukum Allah, dan dalam konteks yang terjadi ia juga menyadari hal itu, sementara ia melenceng, sedang ia tahu bahwa dengan itu ia berhak disiksa, maka orang yang bermaksiat itu disebut kafir, namun dalam bentuk kiasan saja atau kufur kecil. Tapi kalau ia tidak mengetahui hukum Allah, sementara ia sudah berusaha dan mengerahkan segala potensi untuk mengetahui hukum Allah, namun ia keliru, maka ia dianggap bersalah. Ia tetap mendapat satu ganjaran untuk ijtihadnya, sedangkan kesalahannya terampuni. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip manhaj salaf, bahwa mereka sebenarnya menginginkan agar syariat Islam, hukum Allah, ditegakkan di muka bumi. Tapi dalam penerapannya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka hanya berusaha dengan apa yang mereka mampu. Apa yang di luar dari kemampuan mereka, maka bertakwa kepada Allah. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ada banyak hukum Allah yang kita bisa terapkan sehari-hari. Sedangkan hukum kenegaraan, maka ini adalah pembahasan khusus. Sebagian orang ada yang membatasi hukum Allah itu hanya, saya tadi pas maghrib sampai tidak konsen saya baca apa gitu, tapi untung tidak salah. Saya kira ada meja didorong, kok didorongnya sering banget ya? Tapi itu berarti speaker. Apa tadi? Tentangan kenegaraan di pembahasan senior. Kita maksimal menjalankan. Lupa saya ngomong apa tadi. Apa yang kita lakukan semaksimal mungkin. Intinya untuk hukum kenegaraan, saya ingat, sebagian orang membatasi hukum Allah itu kalau diterapkan itu adalah hukum-hukum seputar hudud, mencuri potong tangan, berzina dan sudah pernah menikah rajam. Kalau belum pernah menikah berapa cambuk? 100. Minggu lalu sudah berapa kali cambuk? 100. Kalau mencuri yang dipotong tangan, bila hasil curiannya berapa minimalnya? Seperempat dinar. Satu dinar berapa gram emas? 4,25. Berapa ratus ribu satu gramnya? Anda tahu saya. Nanti hitung sendiri. Seperempat kali 4,25 kali berapa ratus ribu. Nah itulah hasil curian minimal untuk dipotong tangan. Berarti kalau mencuri telur, potong tangan atau enggak? Insya Allah enggak, belum. 500 ribuan lah. Kalau nyuruh handphone, nah ini potong tangannya. Kalau besok potong, mencuri lagi, apa lagi yang dipotong? Kakinya. Secara bersilangan. Ngeri? Ngeri. Saking ngerinya, sampai-sampai orang kalau mau nyuri mikir dulu. Kalau di Indonesia tidak perlu mikir dulu, yang penting curi dulu, berhasil dulu, mikir belakangan. Bila digebukin orang atau disiram bensin lalu dibakar, urusan belakangan. Yang penting curi dulu, lari dulu. Orang tidak mikir karena hukumannya cuma penjara. Di penjara kasih makan lagi. Saya pernah ke penjara. Itu ada orang depan penjara di stang kuda. Saya tidak ingat apakah yang lapas kah atau yang satunya lagi yang rutan. Saya lupa saya datang yang di mana. Ada di depan situ mantan narapidana itu bilang gini, "Pak, tolong Pak masukin saya lagi." Bayangkan dia minta lagi. Kata sipir di situ, sudah capek kita ngurusin dia. Dia maling-malingin sepatu orang, maling-maling di masjid itu supaya masuk lagi. Karena kalau di dalam ada makanan, kalau di luar mikir mau cari di mana makanan. Coba di Indonesia ada orang mikir mau masuk penjara, pengen masuk penjara, coba minta-minta lagi duduk di depan penjara itu. Teriak-teriak, "Pak, masukin saya Pak," katanya. Nanti kalau ditangkap paling dia apa, dia seneng gitu. Jadi bikin kerjaan aja. Nah, sebagian orang membatasinya pada hukum-hukum had. Padahal sholat lima waktu, sholat berjamaah, berjilbab, itu semua juga hukum Islam. Baik. Sekarang pembahasan khususnya, kalau ada negara tapi tidak berhukum dengan syariat Islam, kafirkah itu pemerintahnya? Di sini disebutkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang kafir. Kata sebagian orang, berarti kalau ada negara hukumnya tidak berdasarkan hukum Islam, berarti kafir. Maka kita katakan kepada dia beberapa hal. Satu, kafir ini ada dua, Pak. Ada kafir besar, kafir akbar, dan ada kafir asgor, kafir kecil. Kafir besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur kecil, pelakunya berdosa tapi tetap muslim. Nah, kafir yang mana nih? Itu dulu. Antum tahu Ustaz Abdurrahman Ayyub rahimahullah, beliau pernah ngisi di sini setahun dua tahun yang lalu lah. Kata beliau, beliau kan dulu di kalangan orang-orang teroris berpemikiran khawarij, dia sendiri yang bilang. Lalu ketika saya dihadapkan pada tafsir Ibnu Abbas, baru saya bungkam, tidak bisa bilang apa-apa, barulah saya memahami bahwa pemahaman saya itu sesat, barulah saya hijrah ke manhaj salaf. Dia bilang yang ngebom si Anu, ngebom yang membungkam orang-orang khawarij ini. Karena kalau antum hafal satu ini aja, antum ketemu dengan orang yang seperti itu, insya Allah dia nggak akan bisa ngomong apa-apa. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Tawus rahimahullah, Ibnu Abbas pernah ditanya, apa tafsirnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun? Siapa yang tidak memutuskan suatu perkara dengan hukum Allah, maka mereka orang kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir ini? Apakah kafir keluar dari Islam? Maka Ibnu Abbas mengatakan, idza fa'ala dzalika fa huwa bihi kufrun wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Dalam riwayat yang lain, hiya bihi kufrun wa laysa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan ada riwayat yang lain, dzalika idza fa'ala dzalika fa huwa kufrun laysa kama tadhhamuna ilaihi. Apa kata Ibnu Abbas? Orang yang tidak memutuskan hukum dengan hukum Allah, maka dia kufur, tapi kufur yang bukan seperti yang kalian sangka. Dalam riwayat yang lain, itu adalah kekufuran, tapi bukan seperti orang yang kufur terhadap Allah dan hari akhir. Dalam riwayat yang lain, itu adalah kufur dengan perbuatannya, tapi tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Artinya ini kufur kecil. Karena ini kufur kecil, maka bagaimana kita mau mengatakan Presiden Indonesia kafir? Karena kufur di sini kufur kecil. Kalaupun dibilang kafir, balik lagi kafir ada dua, ada yang besar ada yang kecil. Coba datangkan, nanti kita bisa bilang, kalau kamu punya keyakinan yang bukan punya keyakinan Ibnu Abbas, datangkan yang selain Ibnu Abbas yang bisa menandinginya. Oh ada, Osama bin Laden misalnya. Maka kita katakan, Nabi SAW pernah berdoa khusus untuk Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, Allahumma faqqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah anak ini, sepupunya, karena Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Faqihkanlah anak ini, Ibnu Abbas ini, di dalam masalah agama, dan ajarkan dia tafsir. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan tafsir yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas terhadap ayat Al-Quran, maka ini tafsir yang kuat karena doa Nabi. Nah, Ibnu Abbas bilang kufur kecil, antum bilang apa? Kecuali kalau antum merasa lebih pintar darinya. Saya ketemu dengan orang-orang seperti ini sudah sering. Di Balikpapan ini banyak. Yang ustadz-ustadz juga ada. Yang pernah saya debat dengan dia pun ada dua. Baik yang terkenal di sono, di Jalan Minyak. Saya dua-duanya Jalan Minyak. Ngisi di radio. Radio IDC. Dua-duanya pernah di situ. Dan di masa-masa ngisi itu, ngetah kalau sekarang. Yang jelas di masa-masa itu saya pernah debat langsung dengan dua-duanya di majelis mereka masing-masing. Ketika mereka menafsirkan firman Allah ini dengan kufur besar. Hal yang kedua yang kita bisa sampaikan kepada mereka adalah yang di poin A dan B. Di sini disebutkan oleh penulis, orang yang berhukum dengan hukum yang selain hukum Allah, maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia meninggalkan hukum Allah dan menganggap halal, atau karena memandang bahwa ia bebas memilih, atau berpendapat bahwa hukum Allah sebenarnya tidak layak, atau memandang hukum Allah, hukum yang selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Maka orang ini kufurnya kufur besar, tapi pakai syarat manakala menetapkan kekufurannya. Tidak langsung otomatis tiba-tiba kafir. Nanti syaratnya paling bawah. Kita baca yang kedua dulu. Keadaan yang kedua, orang itu meninggalkan hukum Allah karena hawa nafsu, karena sebuah kemaslahatan yang dia pandang, karena takut untuk menerapkannya, karena suatu penafsiran yang dia salah menafsirkannya. Maka orang ini kufurnya kufur asghar, kufur kecil. Nah, presiden Indonesia yang mana nih? Karena menganggap hukum Allah, hukum yang selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, ataukah karena hawa nafsu? Butuh nanya dulu. Di antara bukti yang mendukung bahwa begini, mungkin ada yang bilang gini, tapi kan dia penguasa. Masa penguasa enggak bisa menerapkan hukum Allah? Maka jawabannya, di zaman dahulu, ini saya baru sadari juga ya. Masalah ini sebenarnya sudah pernah saya bahas dulu-dulu lah, di Namiro pernah, di BDI pernah. Baru saya sadarnya belakangan ini. Dulu ada seorang penguasa, dia muslim tapi tidak menerapkan syariat Islam. Dan dia tetap muslim meskipun tidak menerapkan hukum syariat Islam. Siapa? Najasyi. Sudah sering dengar cerita Najasyi. Najasyi adalah seorang penguasa di Habasyah. Waktu hijrah pertama pergi ke Habasyah, kemudian ditampung orang-orang muslim di sana, dikejar oleh dua orang kafir Quraisy. Kemudian dua orang kafir Quraisy ini melobi Najasyi supaya menyerahkan orang-orang muslim. Najasyinya enggak mau tabayun dulu. Kemudian ditanya oleh Najasyi kepada yang muslim-muslim ini, kenapa kok kalian kesini, lari kesini? Mereka bilang, karena kami ini beriman kepada Nabi, namanya Muhammad. Kaget dia, Muhammad kayaknya pernah dengar, dan itu ada dalam Injil. Kemudian ditanya, apa contoh wahyunya? Dibacakan surat Maryam, tambah yakin lagi, karena Maryam ibunya siapa? Nabi Isa. Dan itu ada hubungannya sama agamanya Najasyi. Setelah itu orang kafirnya ditolak, lalu pulang. Najasyi akhirnya beriman. Tahu dari mana beriman? Nabi SAW waktu dapatkan berita bahwa Najasyi wafat, maka Nabi ajak kaum muslimin untuk sholat. Dan itulah satu-satunya sholat jenazah gaib yang pernah ada di zaman Nabi. Najasyi ini penguasa. Apa susahnya bagi dia kalau dia mau menerapkan syariat Islam? Jawabannya, dia penguasa, tapi mayoritas rakyatnya Nasrani. Sebagian ulama ada yang berkata, mungkin dia takut. Karena memang keislamannya dia, dia saja menyembunyikannya. Dia itu jadi Muslim, itu pun dia sembunyikan dari rakyatnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi seorang penguasa, ada kalanya antum tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi sebenarnya hati antum mau, dan antum tidak bisa dikatakan seorang yang kafir. Bisa dipahami kan? Saya berkeyakinan bahwa presiden Indonesia itu orang Muslim. Tahu dari mana? Dari dia zahirnya Muslim. Dia menerapkan sholat. Dia menerapkan sholat. Adapun tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini banyak faktor. Bisa jadi karena tekanan sana sini, bisa jadi karena kejahilan. Karena memang tidak memahami hakikat dan manfaat syariat Islam. Dan itu, kalau antum jadi penguasa, kita mungkin bisa katakan sesuatu yang layak, sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Yang diurusi banyak. Coba kita sehari-hari, urusan kita aja sedikit, gitu enggak? Urusan kita itu kan paling makan, istri, anak, bayar, pergi kerja, makan, nonton, tidur. Tapi kalau kita ditanya kapan kajian, sibuk. Ya tidak? Ya tidak? Oh tidak. Tapi banyak yang bilang sibuk, ya kan? Ini baru orang yang jelata. Yang kerjanya dia hari-hari cuman urusan dia di rumah, urusan dia di kantor, selesai. Nah kalau urusannya 200 juta orang, urusannya itu 27 provinsi. Enggak tahu berapa provinsi sekarang. 34 provinsi. Belum lagi mikir ibu kotanya pindah ke PPU. Kapan ngajinya? Kapan bisa ikut kajiannya? Itu dia masalahnya. Karena orang kalau mau berangkat dari jahil jadi mahir harus belajar, ya kan? Kalau mau menghilangkan kejahilan pada diri sendiri harus ta'lim. Kita rasakan untuk diri kita aja taklimnya Allah susahnya. Kita aja mau memaksakan diri nih datang ke sini, pulang kerja cepat-cepat buru-buru, cepat mandi, cepat kembali, cepat ke masjid. Itu pun seminggu paling hanya dapat 3 kali, 2 kali. Nah ini mau jadi presiden, mau ikut taklim hari-hari, mau belajar bahasa Inggris aja nggak sempat. Karena bahasa Inggris kan dibutuhkan, gitu tidak? Maksud saya belajar bahasa Inggris itu pakai native speaker, sehingga bahasa Inggris penguasa tidak lagi kejawa-jawaan. I think this is, gitu kan? Dengan kalau datangkan seorang native speaker mungkin sehari-hari akan lebih bagus, entah British, entah American, gitu kan? American English misalnya. Jadi lebih bagus. Itu aja nggak sempat, apalagi mau belajar bahasa Arab. Mau belajar fi'il, huruf, isim. Maka kalau saya meyakini, karena penguasa rata-rata tidak punya waktu untuk taklim. Ditambah lagi banyaknya syubhat di luar sana yang mempengaruhi, sehingga untuk datang ke manhaj salaf takut mereka. 17 Agustus harus pakai drum band Indonesia, itu kan ada dangdong-dangdongnya. Terus di mana salaf katanya gak boleh musik, gimana tuh? Di mana salaf semuanya harus berjenggot. Polisi-polisi kayak apa nyuruh mereka berjenggot? Gitulah. Yang jelas, mungkin antum kalau dapat di orang yang demikian, mereka bilang, menurut saya presiden itu kafir. Semua yang di DPR, di MPR, semuanya kafir. Karena mereka tidak menerapkan hukum syariat Islam. Maka kita katakan, kata Ibnu Abbas, kafir dalam waman lam yahkum bi azallahu fa innakum kafirun adalah kufrun duna kufr. Kafir yang tidak melakukan, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau antum hafal lagi ayatnya, ketahuilah itu adalah Al-Maidah 44. Ya kan? Yang saya amati di sini tidak dimunculkan ayat 45 dan 47. Coba antum buka Al-Quran di handphone antum, biar lebih bisa lihat. Buka Al-Maidah 44 dulu, biar seru. Ini simulasi ketemu dengan Khawarij, gitu. Simulasi ketemu dengan Khawarij. Seumur hidup saya sudah ketemu satu ustad, yang ustad dua, ya. Yang ikhwan, tapi dulu ngaji sama saya satu. Dulu ngaji sama saya, ikut kajian syarah akidah. Saya pindah ke masjid, sebut aja ya, Al-Ikhwan. Ganti pemikirannya. Ketemu sama saya, jadi debat. Tidak apa-apa sebut-sebut masjid, biar antum aware juga. Ya. Kalau nanti ada yang dengar dari sana dan terusik, alhamdulillah. Saya senang lagi kalau ada yang mau datang dan bertanya. Biar tambah tak jelasin sekalian. Sudah? Buka? Coba baca bagian akhir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum, apa ujungnya? Al-kafirun. 44 kafirun, 45 zalimun, 47 fasikun. Kata para ulama kita, bila ada 3 ayat ujung-ujungnya berbeda, depannya sama, konten awalnya sama, konten akhirnya beda, lalu hanya dibawa kepada satu dari yang ada, maka membuat sisanya sia-sia. Apa tadi? Ada ayat 3 ujung depannya sama, belakangnya beda-beda, terus hanya dibawa kepada satu saja, meninggalkan yang 2, 3 dan seterusnya, maka berarti menyia-nyiakan ayat yang enggak dipakai. Sampai sini paham? Sekali lagi. Coba apa? Ada beberapa ayat, dalam hal ini 3 ayat. Depannya sama. Terus belakangnya beda. Terus lalu mau nafsirkannya hanya satu saja, maka membuat ayat yang 2, 3 dan sisanya sia-sia. Apakah ada ayat sia-sia? Bila ada yang mengatakan saya yakin ada ayat yang sia-sia, maka dia kafir, keluar dari Islam. Gantian kamu yang jadi kafir. Gitu kan? Kamu menyia-nyiakan ayat, maka ini kufur besar. Kenapa kok jadi sia-sia? Iya, karena kamu cuma bawa keempat-empat, kafir. Presiden kafirkah? Kafir. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Oke. Lalu yang zalim sama fasik bagaimana? Ini beda soalnya. Kafir beda, zalim beda, fasik beda. Kalau cuma mau dihukumi kafir saja, Anda menyia-nyiakan ayat zalim dan fasik. Berarti harusnya 45 dan 47 tidak dipakai. Tapi itu tidak mungkin. Setiap ayat pasti ada manfaatnya, pasti ada maksudnya. Nah, di antara para ulama kita ada yang mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan menurut dia hukum yang selain hukum Allah lebih bagus daripada hukum Allah, itu yang kafir. Adapun yang tidak menerapkan hukum Allah dengan keyakinan bahwa hukum Allah sebenarnya lebih baik, tapi dia ada sesuatu, entah kejahilan, entah terbawa pemikiran syubhat, lalu dia tidak menerapkannya, maka dia zalim. Ada pun yang fasik yang mengatakan sama saja, ini boleh, itu boleh, syariat Islam oke, demokrasi boleh, tidak masalah, bagi saya hidup mah sama aja. Ini apa? Fasik. Jadi begini, syariat Islam lebih jelek dari syariat yang lain, kafir. syariat Islam lebih baik daripada yang lain tapi tidak diterapkan, zalim. Syariat Islam dengan yang lain sama dengan fasik. Paham ini? Nah, Anda perlu datang dulu ke presiden lalu bertanya, Pak, Anda yang mana nih, Pak? Gitu. Saya mau tahu. Nah, karena bisa jadi ketika dia dipahamkan, dia berkata, oh gitu kah? Iya. Apa sih manfaatnya? Coba lihat, Pak, di Saudi. Angka kriminalitasnya enggak kurang, Pak. Betul juga sih. Loh, yang TKW-TKW di penggal itu gimana? Itu TKW-nya yang bunuh orang, makanya dipenggal. Kalau seandainya TKW-nya yang dibunuh, maka orang Saudi yang dipenggal. Dan itu, Pak, hanya berita satu dari sekian tahun. Sedangkan kalau di Indonesia pembunuhan tiap hari. Ya, tidak? Makanya setiap koran, setiap TV, setiap radio, pasti ada berita kriminal. Bahkan bisa jadi acara TV. Ini teman-teman, perlu diingat-ingat. Bantahan untuk kalau antum ketemu dengan orang yang bilang gini, apa Saudi? TKI-TKI kita tuh banyak dipenggalin. Maka antum jawab, ada pangeran di sana, ada orang Saudi di sana yang dipenggal karena membunuh TKI kita. Di sana tidak mengenal mana pangeran, mana bukan. Di sana yang dikenal adalah syariat Islam. Maka meskipun Anda orang Saudi, kalau Anda ketahuan membunuh, bukan karena salah, bukan karena tidak sengaja. Salah ini maksudnya ada syubhat, namanya qatlul khata', ya. Bukan qatlul 'amd. Maka Anda pun dipenggal. Anda bisa browsing di Google dalam setahun terakhir lah, atau dua tahun terakhir, pernah diberitakan salah satu pangeran Saudi dihukum mati atas kasus pembunuhan yang dia lakukan. Pangeran Saudi. Bahkan waktu saya pertama nyampe di Saudi, ada satu pangeran juga yang dihukum. Ya, tapi itu aib, ya. Intinya dia membunuh temannya di Inggris, yaitu teman di kampus, ya. Lalu dibawa pulang ke mana? Ke Saudi, kemudian dihukumnya di sana. Penggal juga, meskipun pangeran. Dan itu hanya sedikit dari berita yang bisa dijadikan berita, kasus yang bisa dijadikan berita dalam setahun. Kalau kita bilang ini ke presiden, mungkin dia bilang, oh bagus juga ya. Iya, Pak, luar biasa. Bila syariat Islam diterapkan, insya Allah kriminalitas di Indonesia turun jauh. Betul juga. Tapi Mas, nanti kalau saya terapkan, kira-kira saya di demo enggak? Oh pasti, Pak. Yang demo siapa? Muslim, Pak. Muslim duluan. Ya kan? Jeli Indonesia kan banyak. Ya. Ketua Ormas Anu aja jil juga. Ya. Iya. Berarti saya di demo. Iya. Yang demo orang Muslim duluan. Iya. Kenapa ya? Karena jahil. Karena syubhat. Karena sifat nifak. Munafik, entah nifak besar, nifak kecil. Oh gitu. Ya udah nih, enggak usah deh. Daripada nanti di demo. Urusan kita masih banyak. Urusan PPU belum selesai, baru mulai. Urusan pindah ibu kota baru mulai, MRT belum jadi. Nanti mau urusan tambah lagi, urusan demo karena menerapkan syariat Islam. Ay, pusing saya nanti. Dan nanti aja presiden yang berikutnya. Ustaz Firanda. Untuk bisa menghukumi orang itu jadi kafir, maka lihat ada syaratnya. Catatan kaki nomor 555. Syarat-syarat untuk bisa menetapkan dia kafir ada 3. Dia tahu dengan jelas, dia lakukan dengan sengaja, dilakukan tanpa paksaan. Sedangkan intifaul mawani atau tidak adanya penghalang yang menjadikan seseorang untuk dihukumi kafir adalah kebalikan dari syarat tiga di atas, yaitu manakala syarat-syarat yang 1, 2, 3 berikutnya ada, berarti orangnya tidak bisa dihukumi kafir. Apa saja? Tidak tahu, tidak sengaja, dipaksa. Tanya presidennya, apakah bapak tahu bahwa hukum syariat Islam itu wajib untuk diterapkan? Oh, setahu saya sih, ya syariat Islam itu katanya ngeri. Tahu dari mana bapak? Bapak pernah mempelajari syariat Islam di Saudi misalnya? Ya, enggak sih. Ada unsur tidak tahu di situ. Yang saya katakan tadi, mungkin ada kejahilan. Kok bisa jahil? Tadi hari-hari aja yang diurusinya ratusan juta orang, urusannya ada banyak, enggak punya kesempatan taklim. Gitu. Kedua, bapak dipaksa kah? Ya, saya sih enggak ada paksaan ya menerapkan demokrasi ini, tapi ya sekedar melanjutkan warisan yang zaman dulu. Bapak melakukannya dengan sengaja? Ya sengaja. Kenapa bapak sengaja? Ya karena memang warisannya begitu, ya saya tinggal menjalankan aja. Maka kalau kondisinya seperti ini, bagaimana Anda mengkafirkannya? Paham ini? Assalamualaikum. Paham enggak? Dan ini termasuk diantara syarat-syarat yang general dalam menghukumi orang itu salah. Seperti misalnya ada orang membunuh orang. Nah gini, ada orang melakukan itu prank hantu. Satu jadi kameramen, satu jadi hantu. Berdiri di pojok Nasai, Hamasa. Tidak tahu? Di depan sana, Pak. Tengah malam. Ada mbak-mbak mau ke masjid sini, numpang pipis. Ya. Waktu dikagetin, muncul pocongnya, mati dia. Tiba-tiba jantungan, tiba-tiba mati. Apakah orang ini bisa dikisos? Karena dia telah membunuh orang. Maka, lihat. Anda tahu kalau perbuatan Anda bisa bikin orang mati? Oh, Anda tahu. Saya kira cuma lucu-lucu aja. Bodoh sih kamu. Sengaja? Ya, enggak sengaja, Pak. Saya cuma ngaget-ngagetnya sengaja, tapi membunuhnya enggak sengaja. Dipaksa? Enggak dipaksa sih. Saya melakukannya sukacita. Bagaimana orang ini mau bisa dikisos? Ada mama marah sama anaknya, dipukulnya kepalanya anaknya pakai cobek. Sini kamu, kebetulan di dapur, diketoknya kepalanya pakai cobek, geger otak. Bukan geger otak, mati. Apakah bisa dikisos mamanya? Ada unsur di situ yang dia, saya melakukannya, saya kira itu cuma mau ketok kepalanya aja, Pak. Ternyata dia mati. Ibu pakai apa tadi? Cobek. Cobek kayu atau batu? Batu. Sama kayak gini. Anak-anak kita main bola, ada yang tendang, cus, lari ke kacanya Abu Ammar, pecah, perang. Berdosa ke anak ini? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Tidak sengaja. Kecuali dia sengaja. Tapi harus ganti atau tidak? Tetap ganti, meskipun tidak sengaja. Tidak boleh bapaknya bilang dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja. Ada tiga syarat-syarat. Tahu, sengaja, tidak paksaan. anak saya enggak dipaksa memang. Anak saya memang tidak mengetahui dan anak saya tidak sengaja. Iya, Pak. Jadi gimana? Ya kan enggak sengaja, enggak gantilah kacanya. Jawabannya ganti. Karena yang enggak itu adalah berdosanya. Hukum Allahnya enggak diterapkan padanya. Hukum manusianya, maksudnya hukum Allah, maksudnya dia tidak berdosa di sisi Allah. Tapi di sisi manusia ada hablum minannas yang tidak bisa dihilangkan. Dia tetap wajib ganti. Nah, ringkasnya, bila ada yang berkata kepada antum, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, maka jawablah dia dengan dua. Satu, tafsir Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kufur di dalam ayat 44 Al-Maidah adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur duna kufrin. Jawab juga yang kedua, ada tiga buah ayat. Kasih lihat dia ayatnya. Ayat 44, 45, 47. Katakan apa tadi? Ayo, apa tadi? Setelah antum memperlihatkan dia ayat 44, 45, 47, antum bilang apa? Ada beberapa ayat. Terus depannya sama, terus belakangnya beda, terus lalu ditafsirkan hanya dengan satu saja, lalu maka yang lain jadi sia-sia. Apakah ada ayat sia-sia? Tidak ada. Jadi ada kalanya kafir, ada kalanya fasik, ada kalanya zalim. Kapan dia kafir? Tidak menerapkan syariat Islam dan dia meyakini syariat yang bukan syariat Islam lebih baik daripada syariat Islam. Kapan dia zalim? Dia tidak menerapkan syariat Islam tapi tetap meyakini syariat Islam lebih baik daripada yang bukan syariat Islam. Kapan dia fasik? Sama saja. Manakala dia meyakini, sama saja. Nanti kalau dia bilang, ya saya pernah dengar presiden bilang Indonesia harga mati. Gimana? NKRI harga mati. Jawabannya, itu multi tafsir. Apakah bisa langsung ditafsirkan tidak mau menerapkan syariat Islam? Jawabannya, masih perlu bertanya. Karena bisa jadi memang orangnya tidak paham. Dan untuk mengkafirkan ada berapa syaratnya? Tiga. Apa saja? Tahu, sengaja, tidak dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Oh. Saya cari pertanyaan yang mungkin bacanya jawabnya cepat. Pendapat antum tentang top up GoPay, yaitu pihak Gojek menggunakan duit konsumen yang tertanam, apakah ini berdasarkan data atau hanya prasangka saja? Berdasarkan berita dari orang yang bisa dipercaya, yaitu dari salah satu pejabat terkait di BI yang pernah diwawancari, dan dia mengatakan bahwa orang-orang yang menampung duit masyarakat dengan e-money atau yang semacamnya itu, mereka diberi insentif oleh BI. Ilmu dulu baru adab atau adab dulu baru ilmu? Dua-duanya. Saya pernah duduk di majelis ahlul bid'ah, apakah harus bertaubat? Iya. Tapi saya yakin dulu antum mungkin belum tahu. Kajian subuh di Regensi, apakah masih ada? Sudah tidak ada. Sudah saya tiadakan. Jika ada mobil pick up sebagai usaha, ketika mobil itu rusak, dibiayai dari dana haram untuk perbaikan, bolehkah makan hasil dari mobil pick up-nya? Jawabannya boleh. Tapi mendanainya dengan dana yang haram itu tidak boleh. Antum seperti cuma mengganti posting uang saja dari kantong yang satu ke kantong yang lain. Kantong yang harusnya dibuat apa? Untuk perbaikan, antum pindah ke kantong yang lain, lalu uang haram antum masukin di situ. Sejatinya sama saja. Tapi kalau antum gunakan untuk usaha angkutan pindah-pindah misalnya, maka hasilnya halal. Siapa guru tahsin antum kalau boleh tahu? Guru ngaji ana yang pertama adalah mama ana sendiri. Mama ana juara MTQ. Kemudian waktu di Saudi belajarnya kepada Syekh Syawatfi dari Mesir. Saya karyawan di sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja untuk PHM. Salah satu mantan karyawan kami yang bekerja di PHM besok mau mengirimkan pizza ke kantor. Apakah halal untuk dimakan? Tanya sama yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan penyalur tenaga kerja itu. Kalau dibolehkan, boleh. Kalau tidak, maka jangan. Apa hukum ibu-ibu arisan? Ibu-ibu tidak bisa dihukumi. Arisannya yang bisa dihukum. Apa hukum arisan? Apa hukum arisan? Hukum asalnya dilarang. Karena ya saya bentar. Dilarangnya tapi tidak haram ya. Dilarang. Kenapa? Satu, arisan itu akadnya akad apa? Utang piutang. Dan utang piutang itu disuruh, dianjurkan atau dilarang? Dilarang. Dan baru boleh kalau kalau sangat dibutuhkan, arisan apa yang dibutuhkan? Coba jawab kepada saya, arisan apa yang sangat dibutuhkan? Biasanya cuma ngumpul-ngumpul aja ya. Buat arisan acara keluarga, reunian teman SMP, SMA, kan gitu-gitu aja sebenarnya. Dan arisan itu enak depannya, dapat duit. Setelah itu mikir gimana cara mengembalikannya. Maka menurut saya arisan itu harusnya jangan dilakukan. Tapi bila Anda lakukan, maka Anda tidak berdosa. Tapi kalau nanti ada riba-ribanya, barulah Anda melakukan dosa. Ingat, riba di dalam arisan juga ada, karena arisan itu akadnya utang piutang. Contoh ribanya menurut saya adalah mewajibkan siapa yang keluar namanya untuk bikin makan-makan. Karena itu manfaat yang didapatkan dari si yang keluar namanya. Sementara yang keluar namanya itu adalah orang yang sedang berhutang kepada teman-temannya yang belum keluar namanya. Apa itu taghut? Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha. Dia disembah selain Allah dan dia ridha. Maka taghut terbesar adalah iblis. Dan semua yang disembah selain Allah dan dia ridha itu namanya taghut. Antum bisa baca di Al-Usul Ats-Tsalatsah atau ikut kajiannya hari Sabtu malam di Istiqlal. Kemarin semasa sekolah saya mengikuti organisasi yang membina fisik dan mental, dididik dengan keras. Apa ini boleh? Biasanya sih enggak manfaat. Coba sebutkan yang manfaat. Biasanya enggak manfaat. Cuman organisasi sekolah tapi didikannya didikan fisik. Apa contohnya? Mahasiswa pecinta alam, ya kan? Manfaat? Enggak. Bahkan di alma mater saya dahulu, saya diberitahu sama mantan alumni yang lain bahwa rektornya pernah ada yang turun karena ada ospeknya mapala lalu meninggal di dalam ospek tersebut. Jadi anak itu mau kuliah gara-gara cuma organisasi sampingan, enggak jadi kuliah karena wafat. Apa hukumnya orang masbuk ketinggalan satu rakaat dan di rakaat yang keempat imamnya salah lalu jadi rakaat kelima? Imamnya sujud sahwi sebelum salam. Apa yang harus dilakukan makmum yang masbuk? Jawabannya ada dua. Ada khilaf di antara para ulama tentang dua ini. Bisa jadi dia ikutan sujud sahwi karena sujud sahwinya sebelum salam. Dia bisa ikut sujud sahwi dulu, nanti kalau imamnya sudah salam baru kemudian dia bangkit menambah. Atau bisa juga dia tidak ikut sujud sahwi tapi menambah dulu, nanti ujungnya baru ia sujud sahwi meskipun bukan dia yang lupa. Atau bisa baca ini di Salatul Mukmin, ensiklopedia salat, atau di Sahifi Kesunnah. Tapi saya pribadi bila saya mendapati seperti itu, maka saya akan ikut sujud sahwinya dulu. Ikut sujud sahwinya dulu. Aduh, nambah ini. Kenapa kok sebagian ulama bilang sujud sahwinya nanti sendirian di bagian akhir? Ada yang bisa kasih jawaban? Bukan kita yang salah imamnya. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, waktu dia sujud sahwi, kita enggak ikut sujud sahwi. Tapi nanti waktu kita berdiri dan menambah, bagian akhirnya kita sujud sahwi. Lah, bukan kita yang salah, tapi kita yang sujud sahwi di bagian akhir. Kok bisa begitu? Ada yang tahu? Kenapa bisa muncul pendapat seperti itu? Jawabannya? Karena dalil-dalil yang menceritakan sujud sahwi semuanya adalah sujud yang dikerjakan entah sebelum salam, entah sesudah salam. Enggak ada di tengah-tengah sujud sahwi. Paham? Ah, indah, Pak. Kalau paham, sudah paham. Paham benar. Semua dalil yang menceritakan tentang sujud sahwi di zaman Nabi hanyalah sujud dua kali yang dikerjakan entah sebelum salam atau sesudah salam. Adapun baru dua rakaat sujud sahwi, habis itu nambah, habis itu enggak sujud sahwi. Belum pernah ada sejarahnya begitu. Makanya sebagian ulama berpendapat kalau imamnya salah, maka kau jangan sujud sahwi waktu dia sujud sahwi. Nanti pas di akhir baru kau sujud sahwi. Oh, bukan saya yang salah. Iya. Karena kau tadi waktu imamnya salah, kau ada di situ. Lalu kenapa saya sujud sahwinya belakangan? Karena di zaman Nabi enggak ada sujud sahwi kalau enggak sebelum salam atau sesudah salam. Enggak ada di rakaat dua sudah salam duluan. Apa? Sujud sahwi duluan. Saya potong rambut, teman saya nyuruh model-model zaman sekarang. Apa hukum potong rambut? Kirain apa hukum model-model zaman sekarang? Dia tanya apa hukum potong rambut? Hukum potong rambut ada yang wajib, yaitu waktu haji dan umroh untuk tahallul. Semoga yang belum pernah kapan-kapan bisa berangkat. Ya, nah itu aja. Ada yang sunnah. Siapa yang tahu? Potong rambut yang sunnah. Ayo, katakan. Dapat tadi ya? Apa? Hah? Apa? Ya, bukan akikah. Waktu anak lahir, akikah itu potong leher. Bukan akikah. Berarti salah kan? Nah, salah, tidak jadi. Siapa suruh? Akikah potong leher. Jadi potong apa itu namanya? Menggunting, mencukur rambut anak yang baru lahir. Nah, itu salah. Alhamdulillah. Ada saudara ana mau bantu ana dan istri traktir kambing buat akikah. Apa boleh? Boleh. Senang? Boleh. Apa imam yang empat juga mendakwakan tauhid? Iya. Apakah ada perselisihan mereka? Dalam generalnya tidak ada. Saya istri menceritakan aib suami kepada tetangga, tapi tidak sengaja keceplosan. Apakah saya istri munafik? Munafik. Tidak, kan tidak sengaja. Tapi Anda harus minta maaf sama suami. Bilang bi, afwan bi ya. Minta keridoan suami. Saya betul-betul tidak sengaja tapi keceplosan. Kenapa? Tadi dan cerita sama tetangga, aku bilang abi itu kalau tidur beileran. Ya. Kalau Ustaz, berarti kita tetap berdosa karena secara tidak langsung masuk golongan kedua yang zalim tadi. Jawabannya bertakwa kepada Allah semampunya. Kita memang rakyat jelata yang tidak mampu. Maka insya Allah kita tidak berdosa. Karena kita kalau ditanya maukah bersyariat Islam, jawabannya apa? Mau. Tapi apa yang bisa kita perbuat karena kita cuma rakyat? Mau ikut jadi presiden harus lewat jalur demokrasi. Demokrasi tidak sesuai dengan syariat. Apa itu tauhid? Sudah tadi. Apa hukumnya membantu seorang untuk branding dan kampanye jadi calon wali kota? Jangan. Nanti antum ngikut. Awalnya cuma bantu-bantu, lama-lama ngikut. Insya Allah antum hilang dari kajian. Saya yakinkan itu. Sudah terbukti soalnya. Ada ikhwan di sini dulu, rajin banget. Situ tempatnya. Bisa ikut apa aja? Terus mau ikut waktu pemilu yang 2014 yang Prabowo lawan Jokowi ya waktu itu ya. Nah, terus kesini-kesininya mau bantu-bantu yang di Balikpapan juga, bantu bikinkan kaosnya, bikinkan ini, bikin. Lama-lama hilang. Tapi alhamdulillah saya ketemu masih ada jenggotnya, cuman tidak mau ikut kajian ya. Dia bilang anuset dunia, masih dunia. Bolehkah kalau pengajian saya niatkan iktikaf? Ada khilaf ulama. Tapi saya meyakini tidak diniatkan iktikaf. Karena seringkali ada pengajian Nabi di Masjid Nabawi dan tidak diriwayatkan mereka meniatkannya iktikaf. Siapakah Imam Mahdi? Baca Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah tulisan Ustaz Yazid, antum lihat di bagian Imam Mahdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.